Mitra bisnis, Rumi adalah seorang penulis timur yang sangat dikagumi di barat dan seorang penulis tentang sajak-sajak, cerita pendek, tentang sebuah cinta, tentang pendalaman yang mirip dengan Khalil Gibran ya. Nah, Rumi ini punya sebuah cerita yang menarik. Ketika dia masih muda, dia tuh suka belajar. Buku apapun dia pelajari, dia lahap semua buku ya. Jadi bukunya banyak sekali. Dia belajar dari satu guru, dia setelah selesai dia ke guru yang kedua, dan guru yang ketiga, guru yang keempat. Sampai guru kesekian dia merasa sedih, belum mendapatkan sebuah hal yang paling dia inginkan, yaitu seorang guru yang bisa mengajar dia untuk mencapai sebuah titik yang sangat diharapkan. Ya, katakanlah sebuah titik kesempurnaan begitu. Dia selalu mencari, dan dia sedih tidak bisa dapat guru yang baik. Sampai suatu hari dia dengar tentang seorang guru yang sangat bijaksana, sangat hebat, sangat luar biasa. Sehingga Rumi lalu berjalan dengan sangat jauh, berminggu-minggu dia jalan, dia bawa semua kekayaannya berupa buku ya. Dia bawa semua dan dia pergi dan akhirnya di dalam hutan itu dia temukan rumah gubuk sang guru yang katanya luar biasa ini. Ketika dia datang ke sana, dia menghadap orang ini dan bilang, "Saya Rumi, saya ingin belajar kepada Bapak sudah lama. Saya tahu," katanya, "ada seorang yang seperti dongeng ya, tidak diketahui jelas di mana, tapi orang ini begitu hebat." Dan Rumi akhirnya menemukannya. "Saya ingin belajar kepada Bapak." Bapak itu melihat Rumi dan dia pertama tidak menganggap, tapi Rumi ini sudah 2 hari, 3 hari tetap tidur di luar tenda untuk mau belajar sampai sang Bapak ini mau menerima dia sebagai muridnya. Maka akhirnya sang Bapak ini bilang, "Saya akan menerima kamu sebagai murid saya dengan satu syarat." Rumi tidak peduli syarat apapun akan dia ambil asalkan dia bisa menjadi muridnya. Maka dia bilang, "Setuju Pak, setuju." Maka sang Bapak ini bilang, "Bakarlah semua buku-bukumu." Bingung dia. Rumi bilang, "Waduh, ini kekayaan saya ini. Ini kekayaan intelektual saya yang saya dapat sejak saya masih muda." Pada zaman itu buku sangat sulit didapat ya. Akhirnya dia berpikir, dia bimbang, tapi akhirnya dia putuskan, kuatkan dirinya, harus saya jalan ini. Maka buku itu dibakar oleh Rumi ya. Buku itu ditaruh di depan, dia ambil ranting, dia bakar habis bukunya, banyak sekali. Dia bakar terus ya. Ketika dia selesai membakar bukunya, dan dia menoleh lagi masuk ke dalam gubuk itu, ternyata sang guru sudah tidak di sana lagi, sudah menghilang, tidak tahu di mana. Rumi pun termenung lama. Mitra bisnis, kalau Anda tahu Rumi sekarang adalah seorang penulis yang hebat, seorang pejalan kaki yang hebat, seorang yang bisa mendalami diri yang hebat, maka Anda tahu bahwa manusia kadang-kadang harus menanggalkan semua dirinya baru bisa masuk dalam taraf yang lebih tinggi dalam kekayaan spiritualnya. Terima kasih Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.